الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-hadyu. Qala hafizahullah, waktu dhabhil hadyi, waktu penyembelihan hadyu, waktu penyembelihan hadyu, yani kapan disembelih hadyu. هدي التمتع والقران يبدا وقته من بعد صلاه العيد يوم النحر. Penyembelihan hadyu, karena dia melakukan haji tamattu atau haji qiran, awal waktunya dimulai dari setelah salatul id, pada hari raya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sebab pada tanggal 10 Dzulhijjah, seorang yang menunaikan ibadah haji melakukan 4 amalan yang disingkat dengan ranhatta. Ra melontar jamrah, jamratul aqabah. Kemudian nun nahar, menyembelih. Kemudian mencukur dan tawaf, tawaful ifadah. Maka menyembelih awal waktunya pada hari raya, apabila seorang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyembelih hadyu kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala mereka melakukan haji tamattu atau qiran, menyembelih sebelum hari raya, ini tidak sah. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu ditipu oleh para pemandunya. Mereka diajak berziarah sekaligus menyembelih hadyu, katanya menyembelih hadyu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, bahkan sebelum memulai amalan haji. Jadi setelah umrah, sambil menunggu hari tarwiyah, para jamaah haji diajak jalan-jalan ziarah, mengunjungi beberapa tempat, Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian Jabal Thur dan yang lainnya, lalu dibawa ke tempat penyembelihan, disembelih. Nah, sebelum waktunya, katanya dengan harga yang lebih murah. Lalu kemudian setelah disembelih, dagingnya pun dijual. Wallahul musta'an. Ini semua merupakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat menunaikan ibadah haji. Jadi awal waktu pada tanggal 10 Dzulhijjah ila akhiri ayyamit tasyriq, sampai pada akhir dari hari-hari tasyriq. Jadi seluruhnya ada 4 hari waktu penyembelihan. tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari yang disebut hari-hari tasyriq. Kapan saja dari tanggal tersebut seseorang menyembelih sembelihannya, hadiyunya, maka hukum sembelihannya sah. Amma dhabhu fidyatil adha wal lubs fa hina fa'alah. Adapun menyembelih karena fidyatul adha, membayar fidyah disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang terlarang yang mengharuskan dia membayar dam, yang disebut dam al-jubran, maka ketika dia melakukannya, ketika dia melakukan, tidak diharuskan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Namun kapan dia melakukan pelanggaran tersebut karena udzur, lalu dia melanggarnya, maka dia segera membayar dam pada saat itu. Tidak harus diakhirkan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dibedakan antara dam asyukran dan dam al-jubran. Kalau dam asyukran pada haji tamattu, demikian pula qiran, pembayaran hadyu pada tanggal 10, penyembelihan hadyu. Adapun penyembelihan hadyu jubran atau dam disebabkan karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan yang wajib, maka pada saat dia melanggarnya. Wa kadzalika al-fidyatul wajibatu li tarki wajib. Demikian pula fidyah yang wajib disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban. Wa amma damul ihsar fa inda wujudi sababih. Adapun penyembelihan disebabkan karena ihsar, terhalang untuk melanjutkan ibadahnya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Apabila kalian terhalangi untuk melanjutkan ibadah, maka menyembelih yang mudah dari al-hadyu. Menyembelih yang mudah dari al-hadyu minimalnya seekor kambing atau pertengahannya sapi atau yang tertinggi unta. Minimalnya seekor kambing. Kapan disembelih? Disembelih pada saat terdapat sebabnya. Ketika dia benar-benar terhalangi sehingga dia tidak mampu melanjutkan ihramnya, apakah itu umrah atau haji, dan dia tidak memberi syarat ketika awal memasuki ihram, dia tidak mengatakan fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Apabila dia memberi syarat, maka tidak ada kewajiban menyembelih hadyu. Namun kalau dia tidak memberi syarat pada awal ihram, maka dia harus menyembelih hadyu. Wa huwa syatun, yaitu seekor kambing, au subu'u badanah, atau sepertujuh unta, yakni patungan tujuh orang, au subu'u baqarah, atau sepertujuh sapi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Nah, jadi berbeda keadaan yang satu dari yang lainnya. Berbeda waktu-waktu penyembelihan antara hadi tamattu qiran dengan hadi karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan yang wajib, demikian pula pembayaran dam disebabkan karena dia terhalangi untuk melanjutkan ihramnya. Makanu dzabhi, lalu tempat penyembelihan itu di mana? Apabila seorang hendak membayar dam, hadyu tamattu'i wal qiran as-sunnatu ay yudzbaha fi Mina atau bi Mina. Adapun ketika seorang menunaikan haji tamattu' dan qiran, maka penyembelihan hadyu yang sunnah disembelih di Mina. Disembelih di Mina. Wa in dzabahahu fi ayyi juz'in min ajza'il harami jazah. Namun jika dia menyembelih pada bahagian mana saja selama itu di tanah haram, maka hal yang demikian diperbolehkan, baik di Mina atau di Makkah, di bahagian mana saja, di bahagian mana saja. Nah, namun kalau melihat pada kondisi melakukan penyembelihan di Mina, satu hal yang berat, disebabkan karena Mina padat dengan kemah-kemah kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji. Jadi gak ada tempat penyembelihan. Penyembelihan itu di tempat-tempat yang khusus, di daerah Ka'akiyah, Naam, atau yang lainnya, yang memang sudah disiapkan tempat penyembelihan. Dan merupakan hal yang tidak bisa dilakukan apabila seorang menyembelih sendirian. Ya, ini dia sendiri yang menyembelih sembelihannya. Ini hal yang berat pula. Ini adalah hal yang berat. Biasanya diwakilkan kepada petugas-petugas yang mereka memang telah disiapkan untuk menyembelih hewan-hewan tersebut. Walhasil tempat penyembelihan di mana saja di tanah haram, di Makkah, di Mina, diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Nahartu hahuna wa Mina kulluha manhar." Aku menyembelih di sini dan Mina, seluruh daerah Mina semuanya bisa dijadikan sebagai tempat menyembelih. Wa kullu fiyaji Makkah tariqun wa manhar. Dan setiap dari jalan-jalan di Makkah merupakan jalan dan tempat penyembelihan. Ini kaitannya dengan penyembelihan hadyu, tamattu' dan qiran. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajib wa fi'lil mahdzur fala tudbahu illa fil haram. Demikian pula fidyah karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang terlarang, maka tidak disembelih hewan tersebut kecuali di haram. Karena sembelihan itu akan dibagi-bagikan pada orang-orang miskin yang ada di sekitar haram. Ada hadyal ihsar, kecuali hadyu disebabkan karena ihsar, terhalang untuk melanjutkan ihram, sehingga dia tidak bisa menyempurnakannya. Disembelihnya tidak mesti di tanah haram. Fayadbahuhu fi mawdi'ih. Namun dia sembelih di mana dia terhalang. Kalau misalnya dia terhalang di daerah Yambu', maka di daerah Yambu'. Dia terhalang di Usfan, maka daerah Usfan. Dia terhalang di Jeddah, maka di Jeddah. Jadi di tempat di mana dia terhalang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah beliau terhalangi untuk menyempurnakan ibadahnya, umrahnya. Maka beliau pun menyembelih, membayar dam, menyembelihnya di Hudaybiyah. Jadi tidak mesti harus di tanah haram. Amma siyamu fayujzi'uhu fi kulli makan. Adapun berpuasa, maka yujzi'uhu fi kulli makan. Sah untuk dia lakukan di mana saja. Sah untuk dia lakukan di mana saja. Wal mustahabbu ayyasuma thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. Namun merupakan hal yang dianjurkan bagi seorang yang tidak mendapatkan sembelihan, maka dia mengganti dengan puasa 10 hari. 3 hari pada saat dia haji dan 7 hari pada saat dia kembali ke keluarganya. 3 hari ketika haji. Jadi masa-masa dia menunaikan ibadah haji, misalnya dia umrah, tamattu'. Begitu tahallul, dia merasa sudah mampu untuk berpuasa, berpuasa. Berpuasa di antara amalan-amalan haji dan umrah tersebut. Atau berpuasa pada hari tasyrik, disebabkan karena dia tidak mendapatkan sembelihan, maka diperbolehkan 3 hari pada saat haji dan 7 hari pada saat dia kembali ke kampung halamannya, meskipun dia belum sampai. Misalnya dia tinggal di Balikpapan, dia pulang dari Arab Saudi melalui Jakarta. Sampai di Jakarta, dia belum tiba di Balikpapan. Sampai di Jakarta dia berpuasa, diperbolehkan karena dia sudah dianggap kembali, telah meninggalkan al-haram, telah meninggalkan tanah suci dan kembali ke negerinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Apabila kalian dalam kondisi aman, maka siapa yang melakukan tamattu' dari umrah menuju haji, maka apa yang mudah baginya dari sembelihan, minimalnya seekor kambing. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan sembelihan, yang tidak mendapatkan sembelihan ini, apakah disebabkan karena dia tidak punya biaya untuk membeli hadyu, dia tidak memiliki biaya, atau dia memiliki biaya namun dia tidak mendapatkan sembelihan, hewan habis di pasaran sehingga dia tidak mendapatkan hadyu untuk disembelih, maka salah satu dari 2 keadaan ini dianggap bahwa dia tidak mendapatkan. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak mendapatkan hadyu, fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum, maka berpuasa 3 hari pada masa-masa haji dan 7 hari apabila kalian telah kembali. Tilka 10 kamilah, yang demikian itu 10 hari sempurna sebagai ganti dari sembelihan hadyu yang tidak dilakukan. Wa yustahabbu ayyadhbahal hajju bi nafsih, dan dianjurkan yang menunaikan ibadah haji menyembelih sendiri sembelihannya. Menyembelih sendiri sembelihannya. Tentu kalau dia mampu, kalau dia punya keahlian dan memungkinkan. Memungkinkan namun berat ya. Ya, dia harus mendatangi tempat penyembelihan itu sendiri. Naam, jika itu memudahkan. Biasanya berangkatnya mudah. Menuju tempat penyembelihan mudah. Kembalinya yang repot. Disebabkan karena padatnya kendaraan pada hari-hari haji. Ya. Sehingga seorang lebih memilih berjalan kaki. Nah, itu jika memungkinkan dia menyembelih sendiri, itu tentu lebih afdal. Rasulullah SAW menyembelih sendiri sembelihannya. Wa in anaba ghairahu fala ba'sa bidzalik, namun apabila dia mewakilkan kepada yang lain boleh. Apabila orang tersebut terpercaya, Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Naam, Ali bin Abi Thalib. Beliau menyembelih 100 ekor unta. 63 ekor beliau sendiri yang menyembelih. Subhanallah, 63 ekor. Nah, kata para ulama ini isyarat kepada usia beliau. Beliau meninggal di usia 63. Sisanya beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa yustahabbu an yaqula 'inda adh-dhabhi bismillah allahumma hadha minka wa lak. Dan dianjurkan pada saat dia menyembelih, dia mengucapkan bismillah allahumma hadha minka wa lak. Yani tata cara penyembelihan hadyu sama seperti tata cara penyembelihan udhiyah. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah udhiyah. Demikian pula termasuk dalam hal ini ucapannya allahumma taqabbal hadha minni. Allahumma hadha minka walaka, dan yang semisalnya yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.